Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Ridul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita telah memasuki bab yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang kitabus salat, yaitu hukum-hukum seputar salat. Kita akan masuk pada bab yang kedua untuk lebih diperjelas, yaitu tentang kewajiban berpakaian menutup aurat ketika kita sholat. Dan bahasan di dalamnya termasuk batasan aurat, adab-adab kita berpakaian ketika sholat. Pada pertemuan ini kita akan bahas batasan aurat dan cara berpakaian untuk laki-laki. Jadi untuk ummahat, untuk para ibu, insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita kembali pada pembahasan dengan judul Babu Wujubus Salati fi Tsiyab. Wa qawlillahi ta'ala khudu zinatakum inda kulli masjidin wa man sallamu multahifan fi thawbin wahidin wa yudkaru an salamata ibnil aqwa anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yazurruhu walau bisyaukah wa bi isnadihi nabarun wa man shalla fi thawbi alladhi yujami'u fihi malam yaru adza wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla yatufa fil baiti uryana. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Yazid ibn Ibrahim an Muhammad an Umi Atiyata qalat umirna an nakhrujal huyyada yawmal idaini wa zawatal huduri wa yashhadna jama'atal muslimina wa da'watahum wa ya'tazilul huyyadu an musalahunna. Qalat imra'atun ya Rasulullah ihdana laisa laha jilbabun. Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Bab wajibnya berpakaian ketika salat. Yang dimaksud tentunya berpakaian dalam perkataan Imam Bukhari, yaitu pakaian yang menutup aurat dengan adab-adab syar'i. Syatrul aurah syartun min syurutis salati bidilalatil kitabi wasunnati wal ijma. Menutup aurat ketika salat itu termasuk syarat sahnya sholat. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang syarat-syarat sholat dan menyebutkan global bahwa syarat sholat itu ada dua, ada syartul wujub, ada syartus siha. Jadi syarat sholat dibagi oleh para ulama dua, syarat wajib, syarat sah. Syarat wajibnya sholat, an yakuna musliman, akilan, baligon. Syarat sah wajibnya sholat, artinya syarat wajibnya sholat ada tiga, yaitu muslim, balig, akil, berakal. Jadi muslim, balig, akal. Itu dinamakan dengan syurutul wujub, syarat-syarat menjadi wajib sholat. Sedangkan syarat sahnya yaitu at-taharah, mencakup dua, at-taharatu minal hadas, at-taharatu minan najasat. Jadi pertama bersuci, suci dari hadas, suci dari najis. Nah, suci dari najis yaitu tiga: badan, pakaian, tempat sholat. Ya, jadi yang harus suci, badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, tempat sholat kita harus suci. Adapun toharoh dari hadas yaitu hadasul asgar wa hadasul akbar, hadas besar atau hadas kecil. Syarat yang kedua adalah dukhulul waqt, yaitu masuknya waktu. Nanti akan ada bab adzan setelah ini, sehingga tidak dibahas sekarang. Kemudian syatrul aurah, yaitu menutup aurat. Jadi syarat sah sholat adalah menutup aurat. Jadi duhul waqat, syatrul aurat, kemudian an-niyah, yaitu niat. Ya, maka ini dinamakan syarat sahnya sholat. Sebagian syarat tidak akan dibahas hari ini, kita bahasnya hanya satu, yaitu menutup aurat. Menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Bidilalatil kitab, dengan dalil Quran. Para ulama berdalil dengan surah Al-A'raf pada ayat 31. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. Dan yang dimaksud menurut ulama tafsir di sini adalah perintah menggunakan pakaian ketika sholat, yaitu pakaian yang menutupi aurat. Jadi pakaian yang menutupi aurat. Kemudian hadis, yaitu hadis seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima salat wanita yang telah haid kecuali menggunakan khimar. Yang dimaksud dengan khimar itu pakaian yang dipakai oleh wanita dari atas menutup kepala plus menutup badan. Itu dinamakan khimar. Jadi khimar dalam definisi bahasa Arab tidak didefinisikan dengan sekedar terjemah yang dinamakan kerudung. Jadi khimar itu fungsinya yugatti ra's wa yugatti al badan. Jadi khimar dalam definisi syariat itu adalah kain yang menutupi kepala dan menutupi badan. Ya, termasuk bagi wanita buah dadanya, payudaranya, badannya, itu dinamakan dengan khimar. Kemudian dinukil ijma, artinya telah terjadi kesepakatan ijma bahwa para ulama telah sepakat menutup aurat adalah syarat sahnya salat. Kemudian para ulama menjelaskan juga dalil yang keempat, yaitu al-aql, yaitu secara akal. Fa innal insana yunaji rabbahu fi sholat. Al insan yunaji rabbahu fi sholat. Artinya manusia itu munajat kepada Allah ketika sholat. Kita mengagungkan Allah, memuji Allah, meminta kepada Allah. Ya, kalau kita datang ke wali kota, ke bupati, ke presiden, ke pak camat, ke pak lurah, maka kita mengambil pakaian yang paling bagus untuk menghadap. Para ibu mungkin kumpul-kumpul, antum juga kumpul-kumpul ke undangan, pernikahan, dan banyak kegiatan, maka kita memilih pakaian yang terbaik, yaitu kita melakukan tajammul, berhias, maka sudah barang tentu munajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, lebih layak bagi manusia untuk menutup apa? Auratnya. Karena kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa yang ada dalam pembahasan berpakaian ketika sholat itu dibahas oleh para ulama, yaitu al-qadru az-zaid an-syarti. Yani al-qadru az-zaidu an-syarti, bahwa berpakaian ketika sholat itu sesungguhnya kadar lebih dari batasan syarat menutup aurat. Nah, ini nanti hadis-hadisnya kita akan pahami. Jadi artinya berpakaian ketika sholat itu tentunya tidak sekedar menutup auratnya, tetapi seorang mukmin ketika sholat itu dalam kondisi atau dalam sifat berpakaian yang lebih dari sekedar batasan menutupi syarat. Artinya begini, bahwa para ulama jumhur sepakat bahwa haddu auratul rijal baina surati warukbah, bahwa para ulama jumhur sepakat batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Sehingga para ulama mengatakan pusarnya sendiri bukan aurat dan lututnya sendiri bukan aurat. Itu menurut sebagian para ulama. Tetapi ketika sholat ada perintah dan sifat yang tentunya itu lebih dari sekedar menutup aurat, yaitu disebutkan dalam hadis nanti bahwa seyogianya bagi setiap orang yang sholat menutup kedua pundaknya. Jadi sholat, Nisa udah nyuruh Abu ini bawa itu, bawa apa? Bawa kain ihram, tapi belum datang beliaunya. Jadi kain, pakai kain ihram itu sudah jelas ya. Artinya ketika sholat itu diwajibkan untuk menutup kedua bahu. Kedua bahu. Ya, kedua bahu. Berarti itu adab ketika sholat. Sebagai tambahan dari sekedar menutup batasannya. Nah itu bahasan tentang sifat menutup aurat dalam sholat. Bahasannya akan terperinci nanti insya Allah. Kita kembali kepada kitab di sini. Nanti rinciannya akan kita bahas setelah hadis-hadis ini. Nah, Imam Bukhari tadi udah membawakan bab wajibnya berpakaian ketika sholat. Kemudian membawakan ayat yaitu surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, barang siapa yang sholat dengan melilitkan kainnya dengan satu kain, jadi satu kain, kita tahu bahwa kain ihram biasanya dipakai dua, bawahnya izar, atasnya dinamakan dengan ridha. Seseorang imam memakai satu kain atau dia memakai dua kain. Kalau dia memakai satu kain, maka dijadikan izar. Izar bagian pusar sampai lututnya. Jadi jangan dibayangkan pakaian kita hari ini itu pakaian yang dulu ya. Dan disebutkan dari jalannya Salamah bin Aqwa, seorang sahabat, bahwa Nabi SAW bersabda, yazurruhu walau bisyaukah. Artinya, bikinlah seperti sarung walaupun diikat dengan duri. Ya, kalau kita mungkin disulam pakai jarum. Ini kain satu dibuat untuk nyambung pakai duri gitu. Karena waktu itu mungkin belum ada alat jahit ya, orang disambungkan kainnya, ya disambungkan pakai duri. Dan dalam sanadnya ada kritikan, dalam arti tidak dipastikan sahih, walaupun yang benar riwayat ini adalah sahih sanadnya. Dan bab yang mengatakan orang yang sholat dengan pakaian yang dipakai berjima selama tidak melihat kotoran. Jadi di sini disebutkan bahwa boleh orang sholat dengan kain yang bekas berjima. Ya, menunjukkan bahwa para sahabat ya, dalam kesederhanaan hidupnya, keterbatasan hidupnya. Ya, karena mereka itu adalah percontohan bagi kita dalam semua sistem kehidupan ya. Termasuk dari sisi keterbatasan, kesederhanaan, kesabaran, bagaimana mereka menilai tentang dunia. Ya. Nabi SAW juga dikatakan oleh Aisyah, beliau sholat dengan kain yang dia berjima. Artinya kain yang dipakai untuk berjima, beliau dipakai untuk salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tidak tawaf di Baitullah dengan telanjang. Jadi Imam Bukhari termasuk berpendapat salat tawaf adalah seperti salat. Jadi tawaf seperti salat. Jadi kalau tawaf diperintahkan untuk menutup aurat, maka salat pun diperintahkan untuk menutup aurat. Ini yang dinamakan dengan kias. Kias. Jadi menempatkan tawaf seperti salat. Kalau tawaf wajib menutup aurat, tidak boleh telanjang, maka demikian juga salat harus menutup aurat. Dulu di zaman jahiliyah, mereka orang-orang jahiliyah itu tawaf di Baitullah dengan syirik, menyembah berhala, dan dengan adab yang tidak, ya artinya tidak pantas. Mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Nah, setelah datang Islam, dirubah bahwa tawaf dan ibadah di Baitullah dengan ikhlas kepada Allah. Maka turun ayat kul inna salati wa nusuki. Nusuk termasuk sembelihan, nusuk juga termasuk maknanya haji. Maka diistilahkan manasik hajinya. Nah, kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang wajibnya menutup aurat, yaitu hadis Ummu Athiyah, yang hadis ini akan diulangi nanti dalam bab Al-Idain. Jadi hadis ini akan datang nanti dalam bab salat dua hari raya. Tapi dibawakan di sini membahas tentang aurat. Dari Ummu Athiyah, semoga Allah meridhai kepadanya, beliau berkata, kami para wanita, para sahabat, diperintahkan untuk mengeluarkan, jadi mengajak wanita-wanita yang haid pada dua hari raya. Demikian juga, artinya di sini, ya wanita itu kan kalau keluar beda dengan laki-laki. Di sini dikatakan wanita-wanita yang mendekati haid, wanita-wanita yang dikenal dengan istilah kita hari ini ABG, mendekati gede gitu, perawan-perawan, ya. Yashhadna jama'atul muslimina wa da'watahum, agar mereka menyaksikan perkumpulan kaum muslimin dan dakwah mereka, maksudnya zikir, tasbih, kemudian sholat mereka, mendengarkan khutbah. Dan para wanita yang haid tidak ikut sholat dan tidak berada dalam sob sholat. Lalu berkata salah seorang di antara wanita, wahai baginda Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong dipinjamkan oleh saudarinya. Jadi tolong dipinjamkan oleh saudara perempuan yang lainnya. Nah, hadis ini tentunya banyak istimbat dari sisi hukum lain, tapi kita akan meninggalkan sebagian istimbat agar kita mengambil yang urgennya saja. Relevansi hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini adalah kalimat tentang seorang wanita berkata, wahai baginda Rasulullah, seolah-olah mengatakan banyak di antara kami yang tidak bisa keluar untuk sholat karena sebagian kami tidak punya jilbab. Lalu Nabi Hasan mengatakan, kasih pinjam sama saudaranya. Dipahami dari hadis ini bahwa para sahabiyah udah memahami bahwa menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Sehingga mereka mengatakan, ya kami tidak bisa ikut sholat ya, karena tidak memiliki apa? Jilbab. Sehingga dipahami dari hadis ini bahwa menutup aurat hukumnya adalah wajib dan syarat sahnya apa? Sholat. Demikian juga hadis ini menunjukkan bahwa wanita wajib menutup aurat ketika dia keluar dari rumahnya. Jadi hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa wanita wajib mengenakan jilbab apabila dia keluar rumahnya. Siapa yang tidak memakai jilbab ketika dia keluar dari rumahnya, maka hukumnya haram. Dan itu masuk pada penjelasan ayat di dalam ayat Al-Quran, wala tabarujna tabarujal jahiliyati ula. Jadi orang yang wanita yang keluar tanpa mengenakan jilbab itu dinamakan apa? Tabaruj. Jadi tabaruj ala jahiliyah. Kemudian hadis ini memberikan satu faedah sangat berharga. Hadis ini sebagai bentuk ya, realisasi dari firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Bagaimana hadis ini sebagai bentuk ya, pengamalan dari ayat, hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu meminjamkan jilbab kepada wanita yang tidak punya jilbab. Nah, berarti di sini ta'awun, catat ya dengan tinta emas nih. Catat bahkan kalau bisa tulis di depan rumah antumnya. Kepada ikhwan-ikhwan suka yang suka bikin kajian, teman-teman ya, bahwa manusia itu tidak mungkin hidup tanpa pertolongan saudaranya gitu. Jadi lamun antum rek dakwah sorangan, bukan termasuk muslim yang benar gitu. Kalau antum ingin mengamalkan Islam sendirian, itu tidak mungkin. Jadi antum mau bertakwa, kita mau bertakwa, saya ingin bertakwa, itu tidak mungkin sendirian. Kata Imam Ibnu Khaldun, at-ta'awun min daruratul insan. Bahwa ta'awun itu merupakan kebutuhan manusia. Jadi tidak mungkin kita hidup tanpa ta'awun, tanpa saling tolong menolong. Ya. Coba sekarang ta'awun. Kata Imam Qurtubi dan para ulama tafsir ketika menjelaskan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Maka Imam Qurtubi mengatakan wa hada min iddatil wujuh, kata beliau, dan ini dari berbagai sisi. Apa katanya? Al-alim yu'awinul jahil, orang alim menolong orang yang jahil. Al-ghani yu'awinu al-faqir, orang yang kaya menolong orang yang fakir. Al-qawiyu yu'awinu dha'if, orang yang badannya kuat menolong orang yang lemah. Wahakaga, dan demikian dalam semua majal hidup. Bahkan para ulama mengatakan, siapapun manusianya, seorang laki-laki tidak bisa takwa dan sempurna takwanya tanpa memiliki istri. Siapapun wanitanya, dia tidak mampu untuk menyempurnakan takwanya tanpa memiliki suami. Maka gambaran at-ta'awun ala birri wa taqwa digambarkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga. Sehingga para ulama mengatakan, orang yang tidak menikah itu berada di jurang api neraka. Jadi orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki jabatan, kalau dia tidak memiliki istri, dia berada di jurang api neraka. Gitu. Karena orang tidak bisa bertakwa, sehingga dia memiliki temannya. Gitu. Dan para sahabat diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tarbiyatun Nabi, berupa pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di sini, itu mengajari para sahabat, para sahabiyah, agar meminjamkan jilbab untuk yang lainnya untuk sholat. Ya, jadi di sini menunjukkan kalau kita sholat ya. Kemudian ada teman kita kainnya ada najis, maka boleh dipinjamkan kainnya. Dan ini bentuk ta'awun. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, salah satu bentuk ta'awun, dan ini ta'awun yang paling menakjubkan katanya, yaitu seorang ansor dengan seorang sahabat yang mulia, yaitu yang bernama Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu itu ternyata ada seorang ansor radhiyallahu taala anhu yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Kebetulan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu tidak memiliki harta di saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau dengan seorang sahabat dari Ansar? Kata orang Ansar, wahai Abdurrahman ibn Auf, aku ini banyak tanah. Silakan engkau memilih apa yang engkau inginkan dari semua itu. Dan aku memiliki istri lebih dari satu. Silakan engkau pilih salah seorang di antaranya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mengambil penawaran itu. Karena manusiawi tidak cocok baginya untuk bertani. Beliau adalah ahli dagang. Kata beliau, daluni ila suq. Tunjukkan aku ke pasar. Nama sahabat Ansornya adalah Sa'ad ibnu Rabi'. Kata Sa'ad ibnu Rabi', Aku ini banyak harta. Aku pun punya istri lebih dari satu. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, aku tidak bisa. Katanya. Aku bukan petani. Tunjukkan aku ke pasar. Maka ditunjukkan ke pasar. Tidak lama kemudian beliau nikah. Maka Nabi SAW berkata, Aulim walabishatin, wahai Abdurrahman bin Auf, buatlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing saja. Nah, ini bentuk ta'awun. Dan ini dalam gambaran kehidupan para sahabat. Maka kita semua, pemirsa, para pendengar, para jamaah, kita tidak bisa bertakwa tanpa ta'awun. Yang dinamakan al-birru itu umum. Al-birru. Dan di antara al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Nah, saya ingin menjelaskan faedah penting. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birru husnul khuluq wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yatali annas. Al-birru dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq, baik akhlak. Dan dosa, sesuatu yang kamu merasa bergoncang dalam hatimu. Jadi kalau dosa itu sesuatu yang apabila dilakukan hati kita goncang, gundah. Dan engkau merasa enggan untuk diketahui oleh orang. Ya, seperti berzina, mencuri, korupsi. Semua dosa itu malu kalau orang tahu. Ya. Tapi ada poin yang sangat penting. Yang digambarkan oleh para ulama. Dalam kerangka Islam, kita mengenal ada iman, ada ibadah, ada muamalah. Jadi ada iman, ada ibadah, ada muamalah. Lalu para ulama mengatakan kesempurnaannya adalah dengan akhlak. Maka Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq, bahwa kebaikan adalah baik akhlak. Artinya apa? Bahwa orang yang beriman dan orang yang melaksanakan amal soleh, ibadah, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, kemudian orang yang bermuamalah, jual beli, nikah dan yang lainnya, maka itu diperlukan dengan akhlak. Jadi akhlak mulia. Bagian akhlak yang itu dikatakan apa itu? Akhlak adalah husnul muamalati ma'an nas. Yang mana dinamakan akhlak ketika dikatakan bagian bahasan khusus, maka akhlak itu baiknya muamalah manusia dengan manusia. Jadi baiknya muamalah manusia dengan manusia. Dan di sini sesuatu yang harus dipahami oleh ahli sunnah, sunni salafiyun. Artinya apa? Ketika orang melaksanakan syariat Allah, ketika orang mendakwahkan dinul Islam, mendakwahkan akidah yang lurus, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti semuanya adalah dibarengi dengan akhlak. Yaitu baiknya muamalah dengan sesama apa? Manusia, interaksi sosial dalam kerangka Islam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu 'aqdil izari 'alal qafa fis salati. Wa qala Abu Hazim an Sahlin sallau ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam akidi arzuhim, yani akidi urzihim ala awaqitihim. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Asim ibn Muhammad qala hadatsani Waqid ibn Muhammad an Muhammad ibn Munkadir qala shalla Jabirun fi izarin wa qad aqadahu kibala qafahu wa thiyabuhu mawdu'an ala mishjab qala lahu qa'il tusalli fi izarin wahidin faqala innama sana'tu dhalika liyarani ahmaku mithluk wa ayuna kana lahu thawbani ala ahdin nabi sallam ya ayuna kana lahu thawbani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Muttarib Abu Mus'ab qala hadatsana Abdurrahman ibn Abi Mawali an Muhammad ibn Munkadir qala ra'aitu Jabir ibn Abdullah yusalli fi sabi wahidin wa qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubin. Bab Yang kedua atau bab yang ketiga, bab menggantungkan, artinya mengikatkan izar di tekuk lehernya dalam salat. Agak sulit ya, harus Pak Undang jadi enggak bawa itu. Lupa. Aduh, lupa. Mau dicontohkan tapi lupa. Agak sulit ini kalau enggak di apa? Enggak dikasih contoh, agak sulit ya. Terbayang-bayangnya. Jadi di sini bab ya, mengikatkan kain ke tekuk ini ya, dalam sholat digantungkan itu. Jadi antum jangan kebayang sholat pakai kain yang seperti ini gitu ya, sholat pakai kain. Dan berkata Abu Hazim dari Sahal, mereka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akidi urzihim ala awakitihim, mereka pada mengikatkan atau menggantungkan kainnya di leher-leher mereka atau di tekuk leher mereka. Berarti di sini para sahabat ya, seperti itu ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan berkata dari Muhammad ibn Munkadir, telah sholat Jabir, yaitu Jabir ibn Abdillah, fi izarin, dengan satu kain izar, kain sarung. Tapi jangan dipikirkan kain sarungnya udah dibulatkan. Yang dimaksud izar, kain ihram bawahnya yang belum dijahit, itu namanya izar. Ya, walaupun izar kalau diterjemahkan kita Indonesia kain sarung. Kain sarung kita udah di apa? Dijahit. Ini mah belum dijahit kainnya gitu. Dinamakan dengan apa? Izan. Qad aqadahu min kibali kofahu, di mana kain Jabir ibn Abdillah itu telah digantungkan atau diikatkan, yaitu di belakang pundaknya. Ya, berarti orang ngongkoyangkeun geuning di talian ka tukang, gitu ya. Sarung-sarung. Paham gak? Sarung diikatkan ke belakang. Ya seperti itu. Lalu berkata kepadanya seseorang, engkau sholat dengan satu kain? Maka dia berkata, inama sonatu, hanyalah aku melakukan zalik, hal tersebut liaroni ahmaku misluk. Ini kalimat sedikit pedas. Kata beliau, aku melakukan ini untuk mempertontonkan kepada orang yang, maaf bahasanya, yang dungu sepertimu. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Artinya kamu mah seperti orang nggak tahu. Ini teh boleh gitu, sholat dengan satu kain. Jadi boleh sholat dengan satu kain, tetapi tadi menutup apa? Pundak. Dengan cara apa? Diikatkan ke leher gitu, sini ke bawah. Menutup apa? Aurat tentunya, menutup aurat. Nah, tapi nanti akan ada hadis yang mengatakan tidak boleh dililitkan yang tidak ada jalan keluar untuk tangan. Kenapa? Karena ada dua madarat. Satu, tidak bisa takbir. Yang kedua, pas takbir bisa kelihatan apa? Aurat. Jadi keangkat sehingga pungsat gitu. Jadi kalau tidak panjang maka pas diangkat kelihatan apa? Auratnya gitu. Qala inna masanatu dzalika liyarani ahmakum misluk. Wa ayyunaka nalahu saubani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan zaman Nabi, dikatakan zaman dulu itu siapa sih yang punya dua kain? Berarti kesempitan di zaman para sahabat, jarang orang punya dua kain gitu. Jadi umumnya hanya punya satu kain. Jadi di sini para sahabat itu ya kesempitan hidup atau kesederhanaan. Kalau kita baju antum berapa? Wah, mungkin rumah teh penuh dengan baju ya. Para sahabat hanya satu baju, dua gitu ya, yang mereka miliki. Kemudian pada hadis yang kedua, Imam Bukhari membawakan hadis masih dari jalannya Muhammad bin Qadir. Beliau berkata, qala ra'aitu Jabir ibn Abdullah yusalli fi thawbin wahidin. Wa qala ra'aitu Nabi sallallahu yusalli fi thawbin wahidin. Aku melihat Jabir salat dengan satu kain. Dan aku melihat, kata Jabir, melihat Nabi Hasalam sholat dengan satu kain. Jadi para sahabat ini kalau disimpulkan berdasarkan hadis ini, imak sholat dengan dua kain atau sholat dengan satu kain. Nah, apabila orang sholat dengan dua kain, adabnya seperti ini. Nanti dijelaskan. Apabila sholat dengan satu kain, adabnya seperti ini. Apabila orang sholat dengan satu kain, maka diantara adabnya nanti dijelaskan bahwa orang tidak boleh membiarkan dua bahunya apa? Terbuka. Jadi dilarang ketika orang sholat dengan dua kain, di mana apa bahunya apa terlihat. Ya. Itu dilarang. Kemudian apabila sholat dengan satu kain. Jadi apabila sholat dengan satu kain, maka batasannya sebagai berikut. Jika kainnya sempit banget, jadi satu kain tapi sempit, maka kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, fattazir bihi, maka cukup disarungkan. Berarti menutup pusar dan sampai lutut. Ya, ini kalau ada contohnya masya Allah gitu ya. Jadi kalau pendek cukupkan. Wa in kana wasian faltahif bihi. Kalau kainnya panjang, satu kain tapi panjang, maka caranya apa? Caranya sebagiannya menutup pusar sampai lutut, sesisanya dililitkan ke sebagian badan dan menutup apa bahu gitu. Itu adab kalau panjang ya. Maka dikatakan dalam hadis Jabir, fa in kana saubu wasian faltahib bihi, yani pisonat fa khalif baina tarfaihi wa in kana dhaikan fattazir bihi. Jadi kalau kita memiliki satu kain dan kainnya sempit, artinya pendek gitu ya, kainnya pendek, maka cukupkan untuk menutup pusar sampai lutut. Namanya ittizar, bersarung. Painkan awasian, kalau panjang faltahipihi, maka sesisanya dibelitkan ke atas. Jadi supaya bagian atasnya apa? Ketutup, termasuk dua bahu. Jadi ini adalah bagian adab. Kenapa? Karena ada dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un. Bahwa Nabi SAW mengatakan, janganlah sholat salah seorang di antara kamu dengan satu kain yang mana bahunya tidak ada sesuatu, dalam arti tidak ditutup dengan kainnya. Ya, tidak ditutup dengan kainnya, maka itu termasuk tidak beradab di dalam apa? Sholatnya. Ya, tidak termasuk beradab dalam sholatnya. Nah, kita lanjutkan bab setelahnya hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu salati fi thawbil wahidi multahifan bihi. Qala Zuhri fi hadisihi, al-multahifu al-mutawashshihu wa huwa al-mukhalifu baina tarfayhi ala aqid ala atiqaihi. Ya. Tahu enggak kalau pakai ihram gitu? Dibelitkan gitunya. Maka itu namanya iltihab. Dililitkan sebagiannya ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan. Itu namanya iltihab. Wa huwa ishtimal ala mankibaihi. Qala wa qalat ummuhani, iltahafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi thawbin wa khalafa baina tarfayhi ala aqitaihi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Ubaidullah ibn Musa qala haddatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Umara ibni Abi Salamata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahidin qad khalafa baina tarfayhi. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Yahya qala hadatsana Hisham qala hadatsani Abi an Umara ibni Abi Salamata annahu ra'a an-nabiy sallam yusalli fi thawbin wahidin fi baiti Ummi Salamata qad alqa tarfayhi ala aqitaihi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadassana Ubaid ibn Ismail qala hadassana Abu Usama an Hisham an Abihi anna Umara ibn Abi Salamah akhbarahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin mustamilan bihi fi baiti Ummi Salamah wadian tarfaihi ala aqtaihi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadasana Ismail ibn Abi Wais qala hadasani Malik ibn Anas an Abi Nadhar maula Umara ibn Ubaidillah anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib akhbarahu annahu sami'a Ummi Hani binta Abi Talib taqulu dahabtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yagtasilu wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu qala fasalamtu alaihi faqala man hadihi faqultu anna Ummi Hani bintu Abi Talib faqala marhaban bi Ummi Hani fama faragha min guslihi qama fasala thamani raka'at multahifan fi thawbin wahidin falamman sarafa faqultu ya Rasulullah ragima ibnu Ummi annahu qatilu rajulan qad az'uhu fulanun, yani fulana binna Hubairah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ajarna man ujir man ajarti ya ummahani. Qala ummahani wa dhalika duha. Kita masuk bab ini dan nanti penjelasannya. Bab salat dengan satu kain. Jadi bab salatnya Nabi SAW dengan satu kain dengan cara dililitkan ke badannya. Jadi artinya berarti mencakup tapi dengan satu kain. Berkata Imam Zuhri dalam hadisnya, apa sih yang dimaksud dengan multahif? Yaitu mutawashih. Apa katanya? Yaitu menghubungkan, ya, atau menyimpan di antara dua bagian ujungnya di pundaknya. Berarti tadi satu ujung diletakkan di bagian bahu kiri saya ini, dan yang satunya diletakkan di ujung ujungnya di bagian bahu yang kanan. Itu namanya iltihab. Ya, iltihab itu yang jelas orang pakai ihram namanya iltihab itu. Orang pakai kain ihram yang atasnya namanya apa? Iltihab. Yang dimaksud dengan iltihab yaitu katanya apa? Istimalu alaman kibai. Yaitu yang bisa menutup kedua bahu. Jadi kedua bahunya ditutup. Maka itu namanya iltihab. Berkata Umuhani, telah beriltihab Nabi SAW dengan satu kain. Yaitu apa? Menjadikan dua ujung kainnya di dua bahunya. Atau dalam bahasa yang mudah, menyilangkan, gitu ya, dua kainnya pada ujung bahu, pada dua bahunya. Jadi artinya dari sebelah sini untuk bahu yang kiri saya, yang di sebelah sini untuk bahu kanan yang saya ini. Itu namanya apa? Iltihab. Iltihab. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dengan sejumlah hadis, yaitu bertumpu pada sahabat Umar ibn Abi Salamah, bahwa Nabi SAW telah sholat dengan satu kain dan telah menyilangkan atau telah melilitkan sehingga disilangkan kedua ujung kainnya. Yang diletakkan di mana? Pada dua bahunya. Demikian juga pada riwayat yang kedua, bahwa Nabi SAW telah sholat dengan satu kain di rumahnya Ummi Salamah. Jadi di sini Umar ibn Abi Salamah telah menceritakan bahwa Nabi SAW telah sholat dengan satu kain di rumahnya Ummi Salamah. Kemudian beliau telah melemparkan atau telah meletakkan kedua ujung kainnya pada dua pundaknya. Berarti apa? Pundaknya ditutup dengan dua ujung kainnya. Demikian juga diriwayatkan dengan riwayat yang ketiga, itu dari Hisham an Abihi, dari Umar ibn Abi Salamah, bahwa Umar ibn Salamah telah menghabarkan kepadanya. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi SAW sholat dengan satu kain mustamilan, sama ya. Apa itu mustamilan? Disebutkan yaitu meletakkan kedua ujung kainnya pada dua bahunya. Maka itu dinamakan ishtimal atau iltihaf. Iltihaf. Hadis hadis-hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan boleh sholat dengan satu kain. Jadi boleh orang sholat dengan satu kain. Tapi adabnya tetap dianjurkan untuk menutup kedua bahu. Dalam arti tidak cukup apa? Menutup pusar dan lutut saja. Dianjurkan untuk tetap menutup kedua bahunya. Satu bab lagi sehingga nanti menjadi kesimpulan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu idza shala fi thawbil wahidi falyaj'al 'ala 'atikaihi. Bab apabila seseorang salat dengan satu kain maka jadikanlah bagian kainnya pada dua bahunya. Jadi kalau memakai satu kain maka jadikanlah bagian kainnya pada dua bahunya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tadi sudah dibacakan sedikit. Hadatsana Abu Asim an Malik an Abi Zinad an Abdurrahman Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqaihi syai'un. Janganlah salat salah seorang di antara kamu dengan satu kain tanpa menutup kedua bahunya. Jadi tanpa menutup kedua bahunya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Syaiban an Yahya ibn Abi Katsir an Ikrimata qala sami'tu aw kuntu sa'altu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul asyhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla fi thawbin wahidin falyukhalif fi tarfaihi. Nah, di sini hadis Abu Hurairah tapi redaksinya lain. Beliau mengatakan, aku bersaksi bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat dengan satu kain, maka hendaklah menyambungkan atau hendaklah meletakkan kedua ujungnya pada kedua bahunya. Ya. Bab yang keenam, ya, kita bacakan dulu nanti jadi kesimpulan. Babu idzakan as-saubu dayyiqan, bab apabila kainnya sempit. Bab apabila kainnya sempit. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Yahya ibn Saleh, qala hadatsana Fulaih ibn Sulaiman an Sa'id ibn Harith. Qala sa'alna Jabir ibn Abdullah an salati fi thawbil wahidi. Faqala kharajtu ma'an Nabi sallam fi ba'di asfarihi. Fajitu lailata li ba'di amri. Wa wajadtu yusalli wa alayya thawbun wahidun. Fastamaltu bihi wa salaitu ila janibihi. Fala man sara faqala ya surra ya Jabir. Fa akhbartu bi hajati. Falamma faragtu qala mahadal istimadu alladhi ra'aitu qultu kana thawbun ya'ni dhaqa qala in kana wasi'an faltahi bihi wa in kana dayyikan fattazir bihi. Bab apabila kainnya sempit atau bahasa ininya pendek, ya pendek. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah bahwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau sholat dengan satu kain. Beliau mengatakan, aku keluar bepergian bersama dengan Nabi SAW. Lalu aku mendatanginya dalam satu urusan untukku. Aku mendapatkan beliau sedang sholat dengan satu kain. Lalu aku, artinya sholat di belakangnya dengan apa, meletakkan kainku yaitu di antara dua pundaknya dan aku sholat di sampingnya. Tatkala selesai sholat, Maka Nabi SAW bersabda, ya Surra, ya Jabir, panggilan kepada beliau. Maka aku menghabarkan dengan kebutuhanku kepadanya. Setelah selesai, apa-apaan kalian? Ataupun apa yang kau lakukan ini? Maka beliau mengatakan, kainku hanya satu dan sempit dan pendek. Maka Nabi SAW bersabda, apabila kainnya luas, panjang, maka beriltihaplah. Artinya, letakkan ujungnya di bahu yang kanan, satunya lagi di bahu yang kiri. Dan apabila pendek, maka buatlah sebagai kain sarung yang menutup pusar dan lutut. Nah, jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab salat dengan satu kain. Jadi Imam Bukhari membikin bab adab salat dengan satu kain. Pertama, boleh salat dengan satu kain. Jadi boleh salat dengan satu kain. Bagaimana adab salat dengan satu kain? Dari jumlah hadis-hadis yang tadi dapat disimpulkan, imma kainnya pendek, sempit, imma kainnya panjang, luas. Jika kainnya pendek, maka tutupi yang syaratnya, yaitu dijadikan kain sarung yang menutup pusar sampai ke lutut. Sah sholatnya? Sah. Sah sholatnya? Sah. Jika kainnya panjang, maka buatlah sebagai iltihab. Iltihab. Bagaimana iltihab? Kalau orang Sunda akan paham dengan mudah. Dikongkoyangkeun. Tahu gak kongkoyangkeun? Sulit ya. Ya. Tapi pada intinya yang dimaksud dengan iltihab itu meletakkan ujung kain yang satu di pundak yang di bahu yang kanan dan ujung kain yang satu di bahu yang kiri, namanya iltihab. Namanya apa? Iltihab. Ya. Jika kainnya panjang, maka hukumnya makruh membuka bahu, baik bahunya sebelah atau kedua bahunya. Jadi kalau kainnya luas, maka hukumnya makruh. Artinya makruh itu tercela kalau orang sholat tanpa menutup bahunya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi apa? Ya. Bahwa terlarang ya untuk salat dengan satu kain. Yaitu apa? La yusalli ahadukum bi thawbil wahidi laisa ala atiqaihi syai'un. Jadi la yusalli, tidak salat. Tapi menurut para ulama jumhur yang dimaksud di sini makruh. Ya, tapi tidak membatalkan sholatnya. Jadi sholatnya sah tetapi bermaksiat karena tidak melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau kainnya apa? Satu. Nah kalau kainnya dua, maka gampang. Satu kain untuk itizar, yaitu dipakai kain sarung, kemudian satu kainnya untuk menutup bagian atas yang menutup apa? Dua bahu. Nah, dua bahu. Itu mana-mana hadis ini. Tapi hadisnya belum kita baca. Adab-adab yang berikutnya, maka dilarang atajallad. Jadi dililitkan, tetapi apa? Menyempit. Jadi dibakutatkeun gitu bahasa Sunda. Sehingga tangannya apa? Kaku. Kalau akan takbir tidak bisa. Atau dengan sebab itu kalau mengangkat tangan kemudian auratnya apa? Kelihatan. Maka adabnya ketika melakukan iltihaf itu tidak menjadikan tangan apa? Tidak bisa keluar. Kata para ulama nanti disebutkan ada makhrajnya, ada tempat keluar apa? Tangan. Ya, ada tempat keluar tangan. Ya. Dan apabila diangkat kedua tangan maka tidak menyebabkan aurat kita apa? Kelihatan. Nah, itu adab dalam sholat dengan menggunakan satu kain. Ya, sampai di sini pembahasan kita dan kita akan buka pertanyaan. Allah. Alhamdulillah, itu tadi sudah kita simak bersama penjelasan dari Ustadz. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang berada di masjid bila ada pertanyaan untuk mengacungkan tangannya. Ada bapak-bapak? Oh, tidak ada. Jika tidak ada, kita bacakan beberapa pesan singkat Ustadz. Baru masuk satu ini Ustadz. Iya. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, anak Gozian dari Wonogiri. Saya masih anak-anak Ustadz, mau bertanya. Bagaimana sebaiknya cara kita ketika sholat? Bagaimana kita memakai sarung ketika sholat? Dan apakah boleh kalau saya memakai kaos bergambar karena saya suka gambarnya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Ya. Oh iya. Ya, nanti saya akhir. Ya. Nah, sisakan nanti sebelum bertanya 5 menit. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, mungkin pertanyaan cukup satu ya. Nanti kita nulir karena kita ingin memberikan contoh ya. Ya. Bahwa tidak ada kaifiah memakainya gitu. Kaifiah memakainya tidak ada ya. Apalagi kalau di Indonesia sarungnya udah apa? Udah dijahit ya. Ya. Tapi adabnya tidak menutupi kedua mata kaki. Jadi memakai sarung tidak isbal baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Ya, kalau teori memakainya antum alamu bi umri dunyakum. Kalau cara memakainya ya setiap kita tahu bagaimana. Ya, kalau kain sarung Yaman enggak diikat ya. Kalau sarung di Indonesia apa? Sarung kalau di Yaman tidak dijahit ya sarung itu. Biasanya pakai sabuk ya, pakai sabuk dan caranya ada gitu. Tidak lupa kalau orang Yaman pakai jambia ya. Kalau kita itu ya seperti keris ya. Ada jambia gitu. Dan itu indah gitu ya. Nah, sekarang kita akan berikan contoh ya. Ini memakai kain. Ya. Ini kan kain ihram. Kain ya. Ini yang dinamakan saubah ini ya. Dulu ya kain begini aja gitu ya. Dalam arti ya kain begini gitu. Dinamakan kain. Yang dipakai menutup bagian bawah. Ini dalam bahasa Arab. Dinamakan dengan izar. Ini dinamakan dengan apa? Izar. Ya. Bagian atas dikenal dengan istilah rida. Rida. Jadi yang menutup ini. Nah. Dari sejumlah hadis yang tadi bahwa para sahabat umumnya hanya punya satu apa? Satu kain. Ya, jadi kalau sholat mereka begini aja. Jadi umumnya hanya satu kain mereka, punya satu kain saja. Tidak memiliki dua kain. Sehingga kata Jabir Ibnu Abdullah, muncul bahasa Sunama, memang sahat cenah boga dua pakaian gitu. Jadi ketika ada orang yang memprotes kepada beliau, saya memakai ini supaya mempraktekan bagi orang yang dungu sepertimu, itu bahasa itunya, ahmak sepertimu. Lalu kata Jabir, memang siapa katanya? Para sahabat yang punya dua kain. Kamu seolah-olah mengatakan mengingkari sholat dengan satu kain. Lalu Imam Bukhari mengetengahkan sejumlah hadis. Tadi adalah hadis Umar ibnu Abi Salamah, hadis Jabir, hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi Hasan pernah sholat dengan hanya satu apa? Satu kain. Nah, pada sejumlah hadis tadi dikatakan kalau kainnya sempit maka berarti dibikin sarung aja. Artinya mungkin seperti ini, gitu ya, dibikin sarung. Berarti sholat tidak ada apa-apa kesini gitu. Hukumnya sah enggak? Sah. Sah. Itu kalau sempit. Kalau panjang, maka dilakukan iltihab. Ya, iltihab itu ya kalau bahasa ininya begini. Kita mengatakan begini, iltihab. Ini namanya iltihab. Jadi ujung ini ke sini, ujung ini apa? Ke sini. Ini namanya apa? Iltihab. Ya. Kalau kita jalan begini. Jadi orang sini akan sini, kemudian ininya di dalam. Nah, yang apabila sholat kebuka apa? Auratnya. Ya. Jadi artinya tidak boleh orang sholat umpamanya begini. Ininya apa? Kelihatan. Jadi dianjurkan sholat seperti ini. Panjang ke sini. Jadi ininya ketutup, kemudian begini. Paham enggak ini? Ke sini. Bisa? Tapi kainnya panjang, berarti bukan yang ini. Sebab ke sini. Jadi itu kehidupan para sahabat begitu. Atau tadi diikatkan begini. Mun bahasa Sunda mah kan dikongkoyangkeunnya. Tadi yang bab yang pertamanya begini. Kieta. Ini sholatnya para sahabat dulu begini. Ya karena apa? Beda dengan kita hari ini dengan sebab apa? Serba banyak ya. Para sahabat artinya serba sempit ya. Dan ini berkaitan dengan kehidupan apa? Dunia gitu. Ya, kalau kita bertanya mungkin dengan ayat-ayat umayyatakillah yaj'allahu makhraja. Iya. Tetapi mereka adalah sebagai suri tauladan bagi kita, artinya sebagai pembelajaran hidup bagi kita yang tentunya mereka artinya dalam kehidupan itu sebagai contoh. Ketika mereka banyak, contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Tetapi dalam sejarah mereka para sahabat juga dicontohkan bagaimana ketika mereka mendapatkan kesempitan tentang apa? Tentang dunia. Nah, sebagai penutup kita mengetahui bahwa sejumlah para sahabat ketika dalam masa-masa khilafah yang empat, terutama dalam masalah khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau di antara khilafah yang empat, pembukaan negara-negara artinya futuhat Islamiyah itu termasuk yang paling banyak di masa Umar, kemudian di masa Utsman, di masa Ali itu terjadi fitnah di dalam, beda dengan masa Umar dengan Utsman. Ya. Ada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu itu menangis di saat para sahabat itu melimpah luah harta. Dan di saat dibukakan kemenangan-kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis di saat Allah taala memberikan bagian-bagian dari dunia ini?" Maka kata beliau, "Tidaklah kalian ingat bahwa Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku merasa takut kepada kalian dengan kepakiran. Tetapi yang aku takuti kepada kalian ketika Allah telah membukakan kalian tentang dunia. Kemudian kalian tanapus di dalamnya dan kalian lalai dengan sebabnya." Itu adalah peringatan ya, yang diperingatkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Dan sejarah membuktikan bahwa Khilafah Islamiyah ya itu jatuh pada tahun ya 1342 atau kurang lebih seperti itu. Ya. Itu jatuhnya kenapa? Jatuh Khilafah ya Islamiyah. Nah, ketika umat Islam telah lalai dengan kehidupan dunia. Ya, makanya Andalus ya, kemudian Andalus itu kan kalah kembali dengan sebab kaum muslimin di saat itu lalai dengan urusan dunia dan lalai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu 100 tahun sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala akan mengutus dalam setiap penghujung 100 tahun. Maka 100 tahun dari jatuhnya Khilafah Islamiyah ya hari ini udah dekat. Udah dekat. Dalam arti kebangkitan umat Islam ya sebagaimana dalam janji akan ada namanya mujaddid dalam setiap 100 tahun dan mujaddid itu tentunya berbeda-beda satu generasi ke generasi dari setiap tempat ke tempat yang lain sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Jadi artinya apa yang ada dalam kehidupan para sahabat itu semuanya contoh bagi kita. Baik mereka yang diluaskan rizki oleh Allah taala, bagaimana juga mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan dunia sehingga menjadi figur bagi kita semua dalam semua sisi dan itu kehidupan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya. Kitab salat masih kita membahas tentang sifat berpakaian di dalam salat dengan bab-bab yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.